suatu malam yang sunyi. Kau berkau cium keningku sebagai tanda setiamu. Kenangan yang sangat terkesan di hati sanubari. Kenangan takkan terlupakan sampai di akhir nanti. Menetes air mataku mendengar bisikan mesramu, bisikan yang selalu kutunggu agar kau meminang diriku. Betapa gembira hatiku, tibalah kini masanya.